Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lanjut fikih matan Abi Syuja dengan penjelasan At-Tadhhib. At-Tadhhib itu buku penjelasannya ya. Buku penjelasannya ini ada yang ini, saya pakai yang ini. Bahasa Arabnya itu ini. At-Tadhhib satu jilid. Yang terjemahannya fikih Islam lengkap, penjelasan hukum Islam mazhab Syafi'i, Dr. Mustafa Dib Al-Bugo, penerbit Media Zikir. Sebenarnya ada beberapa buku ini saya dapat dari ini, bisa nanti beli kalau di luar nanti ada disediakan. Baik, dibuka yang matannya, dibaca lagi. Sekarang kita bahas masih macam-macam air. Kemarin sampai perkataan air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Sekarang baca di halaman 24. Langsung saja artinya 25. Nah, kalau buku ini besar halaman 21. Kemudian kedudukan air. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Nah, kemarin kita sudah bahas air itu ada yang boleh digunakan seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, kemudian air salju dan air embun. Dan nanti dibagi menjadi 4. Dibaca. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air mutlak. Yang kedua, air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air musyammas. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan, yaitu air musta'mal dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Yang keempat, air najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qullah atau mencapai 2 qullah namun berubah. Ukuran 2 qullah air kira-kira berjumlah 500 liter Baghdad berdasarkan pendapat paling benar. Ya, baik. Sekarang kita lihat air dibagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak ya. Airnya sifatnya suci, mensucikan. Harusnya kalau ejaannya nanti menyucikan kan? Suci dan mensucikan. Ini berarti boleh kita gunakan untuk wudu. Boleh digunakan untuk mandi. Mandi junub ya. Air mutlak. Air mutlak yang kemarin yang 7 itu. Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju sampai air embun. Coba dibaca penjelasan nomor 1 di At-Tadhhib. Penjelasan 1. Dasar kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 217 dan selainnya dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid, kemudian orang-orang menghampirinya untuk menghardiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin." Biarkanlah dia dan siramkanlah seember air di tempat kencingnya itu. Sungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan menjadi orang-orang yang menyusahkan. Terus maksud menghardiknya? Maksud menghardiknya adalah memperingatkannya dengan perkataan dan perbuatan. Nah, ini kan cerita tentang Arab Badui. Paling antum juga pernah dengar di sini. Arab Badui masuk masjid, kencing di pojok masjid. Nabi SAW tidak suruh Arab Badui ini berhenti. Nabi SAW biarkan dia itu kencing sampai selesai. Namun para sahabat sudah emosi, sudah marah. Ingin menghardiknya, ingin memukulnya. Kemudian Nabi SAW biarkan dia sampai selesai. Nabi katakan, "Da'uhu wa hariku ala baulihi." biarkan saja dan nanti siramkanlah air, seember air di tempat kencingnya. Air apa yang digunakan? Ya, ini air mutlak. Air di sini disebut air, maka air mutlak. Maka selama air tersebut masih disebut air, itulah namanya air mutlak. Ala bawilihi sajlan. Ya, diambil seember air untuk disiramkan tadi. Auzanuban min ma. Seember air untuk nyiram kencingnya tadi. Tapi biarkan setelah itu ya selesai, maka kencingnya dibersihkan. Yang digunakan ini air mutlak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan fa inna mabuistum, kalian itu diutus untuk muyassirin, beri kemudahan. Walam tub'atsu muassirin, bukan diutus untuk memberikan kesulitan. Artinya adik-adik orang seperti itu kurang tepat. Biarkan saja dia. Ya, biarkan saja dia sampai ya kencingnya selesai, baru ketika itu di ya kencingnya tadi itu disiram. Jadi yang dimaksud ini kita gunakan air mutlak. Nah, sekarang kita bahas air yang kedua. Tadi air suci dan menyucikan yang makruh. Berarti gini, dalam mazhab Syafi'i air itu mutlak punya dua sifat ya, suci. Berarti air sendiri itu suci. Kita sentuh enggak masalah. Menyucikan berarti boleh pakai untuk wudu, boleh pakai untuk mandi. Namun lihat kalimat yang kedua ya, air suci dan menyucikan yang makruh. Airnya suci, namun kalau untuk menyucikan yang lainnya hukumnya makruh. Apa contohnya di sini? Yaitu air musyammas. Tadi aja catatan kaki di buku ini ya, kecil ya. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari, alias air yang kena terik matahari. Air yang kena terik matahari, sifatnya apa? Suci, masih suci ya, boleh kita sentuh. Untuk wudu, untuk mandi gimana? Makruh. Kita lihat dulu dalilnya. Baca poin nomor 2. Yang kedua, air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Menurut sebuah pendapat, sebab kemakruhannya adalah karena bisa menyebabkan penyakit kusta atau lebih. Hukum makruhnya hanya berlaku jika digunakan untuk badan di negeri yang panas seperti Hijaz. Baik. Berarti air musyammas ini cuma punya pengaruh. Pengaruhnya apa tadi kata Syekh Mustafa Al-Bughah? Bisa kena penyakit kusta atau lebih. Namun berikan catatan, asalnya air musyammas masih suci dan menyucikan. Karena hadis yang memakruhkan pun lemah. Jadi kesimpulannya, air musyammas yang tepat masih suci dan menyucikan. Termasuk di sini juga kalau ada pertanyaan, ya ini airnya tadi dibak air kena matahari langsung, masih boleh nggak digunakan? Yang tepat apa? Masih boleh. Ada lagi contohnya, misalnya ada yang mau junub kemudian subuh-subuh dia panaskan air, boleh atau tidak? Boleh. Karena asalnya apa tadi? Air musyammas tetap suci dan mensucikan. Jadi kita simpulkan yang kedua, air jadi contohnya apa namanya? Air musyammas. Namun yang tepat apa? Masih boleh suci dan menyucikan. Karena tadi kan alasannya Syekh cuma apa? Kalau kena penyakit dapat menyebabkan penyakit kusta. Ada? Dan menyucikan. Berarti boleh untuk wudu dan mandi enggak? Boleh. Berarti di situ tulis masih boleh menyucikan untuk wudu dan mandi. Di air musyammas yang dijemur tadi di terik matahari yang tepat masih suci dan menyucikan, maka boleh digunakan untuk wudu dan boleh digunakan untuk mandi, mandi junub. Masuk juga air panas tadi. Enggak, tidak ada pertanyaan lagi, nanti subuh-subuh saya pakai air panas boleh enggak? Jawabannya apa? Boleh. Terus yang ketiga. Yang ketiga, air musta'mal adalah air yang telah dipakai atau bekas untuk menghilangkan hadas. Dalil kesuciannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 191 dan Muslim nomor 1616 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tak sadarkan diri. Beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Maksud hampir tak sadarkan diri adalah karena parahnya sakit yang diderita. Jika airnya tidak suci, maka beliau tidak akan menuangkannya kepada Jabir bin Abdullah. Dalil bahwa air musta'mal tidak menyucikan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 283 dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub." Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang atau tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang harus dilakukan?" Dia menjawab, "Orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk." Hadis ini menunjukkan bahwa mandi di air tersebut akan menghilangkan kesuciannya. Jika hukumnya tidak seperti itu, maka ia tidak akan dilarang. Hukum wudu dalam hal ini sama dengan hukum mandi karena hakikatnya sama, yaitu menghilangkan hadas. Baik, kita lihat jenis yang kedua, tiga apa? Air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya apa di situ? Atau namanya apa? Air musta'mal. Musta'mal itu air bekas bersuci. Bekas wudu terus ditampung lagi, itu namanya musta'mal. Itu juga namanya musta'mal. Ingat ya, kalau kita pelajari mazhab, pelajari apa adanya dulu kayak gini. Jangan langsung diprotes-protes dulu. Protes-protes nanti gak paham-paham ini. Jadi kan pahami dulu apa adanya dari mazhab dulu. Nanti kalau mau benarnya atau tidaknya, nanti guru nanti akan ajarkan. Oh, ini benarnya atau tidaknya. Pahami dulu, karena ini jadi ilmu dasar dulu. Pelajari mazhab itu gak salah. Bahkan membantu sekali. Dan ini kasus-kasus antum di masyarakat ini. Kalau antum mendekati langsung pelajari dalil, wah nanti ujung-ujungnya pasti pulang-pulang langsung bilang bid'ah, bid'ah, dolalah gitu pasti. Namun kalau pelajari mazhab, oh saya tahu, oh iya ya, betul nih, ternyata di kampung saya kayak begini. Tahu dulu, oh backgroundnya kayak gini. Ya kan? Sudah tahu? Nah, nanti baru ada penjelasan dalilnya. Coba kita lihat tadi pendalilannya, airnya jelas suci, wes. Suci. Namun kenapa tidak mensucikan? Tadi disebutkan dalil bahwa air musta'mal tidak mensucikan adalah hadis dari Abu Hurairah. Janganlah salah seorang yang terkelam mandi di air yang tergenang. Ini air ini tergenang ini. Namun ini para ulama sepakat tidak berlaku untuk air laut. Air laut bukan air tergenang. Ya. Walaupun dengan bilang wah itu kan tergenang juga di dalam di permukaan bumi kan dia seperti itu saja. Enggak, bukan itu. Ini untuk air yang jumlahnya sedikit, yang tidak seperti air laut. Berarti di kolam renang misalnya, kan bisa jadi ada yang pipis dalam kolam renang kan? Bisa enggak? Bisa. Kok tiba-tiba itu cairan kuning keluar nih? Apa-apaan di sini ya? Kan ada seperti itu. Nah, gimana ini? Kalau di sini katakan, kalau dalam riwayat yang lain, dia itu kencing di air yang tergenang, mandi di situ. Kalau ini katakan apa? Jangan salah seorang di antara kalian mandi di air tergenang dalam keadaan dia itu junub. Kenapa demikian? Gini, ini kan orang junub. Ya, junub masuk situ. Set. Ya, dia masuk situ, dia mandi. Ada air bekasnya kan? Ya kan? Bekasnya itu kena ke, bisa jadi kena ke orang-orang yang sekitarnya. Berarti bekas mandi tidak boleh di situ katanya, karena ini bekas dari dia mandi. Dan itu lagi mandi junub. Kalau mandinya, ya dia mandi sendiri di situ, mandinya sendiri untuk orang ini yang junub, mandinya sah. Ya, mandinya sah. Namun dari masalahnya setelah air itu digunakan, nah itu tadi penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Bugoh. Setelah air itu digunakan, tak mau lagi digunakan, menurut Syafi'i seperti itu. Paham ini penjelasannya? Ya, kenapa sampai air musta'mal? Ya, betul. Air musta'mal suci, benar. Kesimpulannya di sini, air musta'mal suci, jelas. Karena kalau tidak suci, harusnya penjelasan ini lagi berlanjut. Air itu dibuang aja semuanya. Karena sudah jadi najis, namun bukan najisnya, namun karena ada air musta'mal di situ. Harusnya pendapat mazhab Syafi'i lanjut lagi dari hadis ini. Sudah airnya itu dibuang, ternyata tidak ada cerita air ini dibuang dalam hadis. Berarti masih suci. Namun kok tidak menyucikan? Ya, alasannya dengan hadis tadi tidaklah tepat dari sisi. Nabi SAW tidak katakan ini jadi tidak menyucikan, tidak ada kalimat kayak gitu. Cuma enggak boleh orang yang junub mandi di air yang tergenang. Kenapa? Karena masalahnya memudorotkan orang lain. Dengan junubnya tadi. Masalahnya memudorotkan saja. Apakah air tersebut masih boleh digunakan? Masih boleh. Selama apa? Tidak memudorotkan berarti. Sama seperti kencing tadi, kencing. Kalau kencing jelas. Kencing di air tergenang, kena kan nanti yang lainnya mudarat kan? Mudarat. Kalau junub tidak pengaruh seperti itu. Junub, orang mandi junub, ya ada sih hilang saja. Belum tentu dia bawa kotoran di situ, enggak. Contoh misalnya wanita yang suci dari haid, darahnya sudah berhenti, selesai sudah. Masuk di air tergenang, ketika itu sudah dia gunakan sendiri. Ya, dia gunakan sendiri. Atau tadi dia pakai ciduk lah, dia pakai ciduk ambil itu, sudah. Ada air yang terjatuh itu belum tentu bahwa darah haid juga di situ, belum tentu. Maka untuk kalimat tidak menyucikannya tidak tepat. Alasan yang lainnya, Nabi SAW dengan istrinya diantaranya, dengan Aisyah, itu pernah mandi junub bareng. Dengan istri-istri yang lainnya juga pernah mandi junub bareng. Kalaupun pernah mandi junub bareng, berarti ada peluang air Nabi SAW jatuh di situ lagi dipakai oleh istrinya. Istrinya airnya jatuh itu lagi dipakai oleh suaminya, oleh Nabi SAW. Dalil ini jadi bantahan tentang kalimat tidak menyucikan. Jadi yang tepat air musta'mal suci dan menyucikan. Dalil menyucikannya mandi junub. Nabi SAW dengan istri beliau. Pasti saling menggunakan bekas air yang lainnya. Karena ada yang terjatuh di situ. Berarti kalau ini diambil kesimpulan suci dan menyucikan, berarti kalau misalnya itu air wudhu itu, ini di tempat wudhu ini, tertampung di situ. Dibawa masuk ke dalam toilet. Kemudian ada yang gunakan lagi, ditampung air tersebut. Ada yang mandi lagi dengan air itu. Kesimpulannya boleh atau tidak? Kalau pakai pendapat yang tepat di sini, boleh atau tidak? Boleh. Dan itu kesimpulan yang paling tepat di sini. Satu pembahasan air lagi tentang air dua kullah. Air dua kullah bisa insyaallah pertemuan berikutnya, karena penjelasannya harus dengan penjelasan detail lagi. Jadi kesimpulannya, air pertama air apa? Mutlak, suci dan menyucikan. Boleh digunakan untuk wudu dan mandi. Yang kedua air apa? Musammas. Tadi sebab terlarangnya dalam mazhab Syafi'i kenapa? Bisa menimbulkan penyakit kulit, ya kan? Namun yang tepat tetap masih suci dan menyucikan. Dan hadis yang membicarakannya juga lemah. Yang membicarakan tentang terlarangnya menggunakan air musammas. Air yang ketiga, air yang suci namun tidak mensucikan. Namunnya tadi air apa? Musta'mal, bekas bersuci. Namun yang kesimpulan yang tepat, air tersebut masih suci dan masih mensucikan. Dalilnya apa? Mandi junub Nabi SAW dengan istri beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tuh kalau pelajari mazhab tuh kayak gitu. Enak, dasar. Ini pelajaran sekolah antum dulu loh ini. Kayak gini pelajaran di sekolah itu. Mungkin lupa aja. Apa Ustaz, surat At-Tahrim itu tentang budak atau madu Ustaz? Ada dua pendapat. Ada yang pendapat pertama tentang madu. Pendapat yang kedua tentang istri Nabi SAW. Bisa lihat di pembahasan saya di rumahisa.com waktu saya membahas Hafsah binti Umar. Istri Nabi SAW, Hafsah binti Umar. Itu ada dua kisah dijelaskan tentang surat At-Tahrim. Ini kesimpulan pendapat juga dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi simpulkan dari tafsir surat Qad Sami Allah itu disimpulkan ada dua cerita, ada dua versi cerita. Ada versi cerita tentang madu sampai diharamkan oleh beliau. Yang kedua ada cerita tentang ini tadi, tentang istri Nabi SAW. Ada Hafsah, ada Aisyah di situ. Saya mendaftar kerja, salah satu persyaratannya menggunakan fotokopi STNK. Sedangkan motor saya belinya bekas. Belinya bebas sehingga kalau perpanjang harus pinjam KTP pemilik lama. Setelah saya datangi alamatnya ternyata sudah pindah ke keluar kota. Terus STNK-nya diperpanjang oleh orang tua saya dengan ditembak. Terus apa masih bisa Ustaz STNK buat daftar kerja tersebut? Coba ditimbang-timbang baik-baik ya. Secara aturan kepolisian dibolehkan atau tidak seperti itu. Kalau memang tidak dibolehkan, tidak boleh. Kalau ada solusi lainnya, tanya kepada pihak kepolisian untuk merubah STNK tadi ya, balik nama dengan tanpa menyertakan pemilik yang awal dulu. Coba tanyakan ada prosedur sendiri atau tidak. Lebih bagus tempuh cara yang benar. Apa makna kata kami dalam Al-Quran? Gini, kadang Allah itu menggunakan kalimat kami, domir nahnu atau na. Kadang menggunakan kalimat tunggal, kata tunggal, yaitu misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku di sini pakai kalimat aku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Untuk kalimat nahnu kami itu tujuannya untuk mengagungkan Allah. Jadi Allah dibesarkan dengan kalimat kami. Sedangkan untuk domir kata ganti dengan kata tunggal tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Maka nanti antum bisa lihat di ayat-ayat yang jelaskan tentang nama Allah dengan kata ganti aku. Ya, aku seperti ayat tadi yang saya sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Itu membicarakan tentang Allah itu ditauhidkan dalam hal itu. Ya, misalnya juga ya, tentang misalnya berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Di sini bukan dikatakan berdoalah kepada kami. Namun berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kenapa kok enggak dipakai kata kami di situ? Karena di sini Allah perintahkan supaya beribadah itu berdoa hanya untuk Allah saja. Kalau pakai kata kami di sini enggak pas. Sedangkan kami itu untuk menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hal mencipta dan seterusnya. Perihal parfum isi ulang, banyak anak temukan jenis-jenisnya menggunakan nama dari merek-merek yang terkenal seperti Bulgari, Hugo Boss, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini sama dengan kita menggunakan barang bajakan? Mungkin maksudnya, coba tanya kepada pemilik parfum, ini mungkin maksudnya bahan bakunya memang sama seperti itu dan seterusnya. Bisa tanyakan, apa maksud menggunakan nama ini? Kadang cuma sama saja, misalnya ada parfum mereknya misalnya Misek, ya, terus isi ulangnya juga Misek, oh, berarti bahan di sini yang dimaksud. Ya bahan. Ya, kalau dia gunakan nama merek yang sudah paten misalnya, dan itu sudah ada patennya dan tidak boleh ada yang bajak, nah itu bermasalah. Ya, namun kalau hal ini cuma katakan bahan bakunya saja, ya bisa tanyakan pada penjual parfum tadi, maka tidak masalah. Apakah malaikat mengetahui nama-nama benda di bumi atau tidak? Dan apakah malaikat bisa membaca ayat Quran? Malaikat yang jelas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-nama benda di bumi atau tidak? Kalau tadi Adam yang dibicarakan. Kalau malaikat, kita imani saja malaikat pokoknya makhluk yang taat. Pengetahuannya bagaimana? Tunggu sampai dalil-dalil rinci yang membicarakan tentang malaikat diajarkan pada kita, baru kita ketahui. Saya sedang mengikuti selesai penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan instansi yang saya pilih, insya Allah tidak mengandung unsur haram maupun syubhat. Mohon doanya semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diterima jadi PNS. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, apakah benar berakidah Asy'ari? Iya, di dalam pemahaman asma wa sifat, Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi berakidah Asy'ari. Namun kekurangan mereka di sini, kekurangan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar di sini, tertutup dengan ilmunya yang begitu banyak. Dan para ulama sejadikan dua kitab dari mereka ini, Syarh Shahih Muslim, Fathul Bari, sebagai kitab rujukan. Namun kalau untuk membahas nama dan sifat Allah, itu yang dikritisi. Berarti kalau ada beberapa kitab, kita bisa pelajari itu. Kalau kita tahu akidahnya itu asalnya apa, kita bisa hati-hati mempelajarinya. Namun kalau tergelincirannya, kita tidak ikuti. Ada sisi doa berdoa yang dibuat oleh seorang amal. Kalau ini boleh pada kegiatan upacara atau agenda resmi. Asalnya sih tidak perlu dipimpin ya, namanya doa tadi. Apakah akidah Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Dapatkah Ustaz jawaban definisi secara singkat? Coba cari di website saya jelaskan tentang Asy'ariyah rinci. Ada Mu'tazilah, saya jelaskan rinci juga. Di rumahisa.com nanti cari dengan kata kunci Asy'ariyah, dan situ ada juga Mu'tazilah, bisa dapatkan secara detail di situ. Lebih baik belajar dengan orang yang berilmu atau orang yang berpengalaman. Contoh, seorang guru yang menjelaskan tentang haji, pelaksanaan haji. Seseorang yang pernah melakukan ibadah haji, menjelaskan tentang pelaksanaan haji. Mending cari yang guru dan berpengalaman. Kalau belajar dari orang berilmu, dia tidak pengalaman, cuma teori. Saya beritahukan, Imam Ibnu Hazm itu enggak pernah haji dia. Sampai dia untuk sa'i, dia itu muter 14 kali lintasan. Padahal para ulama cuma katakan 7 saja. Karena gambaran dia gini. Ini Shofa Marwah. Shofa ke Marwah dihitung satu. Namun Imam Ibnu Hazm katakan enggak kayak gitu. Satu putaran ya muter, berarti Shofa ke Marwah baru satu lagi. Padahal para ulama hitung Shofa Marwah itu satu. Marwah ke Shofa dua. Shofa ke Marwah lagi tiga. Empat, lima, enam, tujuh gitu. Jadi 7 lintasan. Satu putaran. Berarti dia 14 kali. Kenapa demikian? Ya enggak pengalaman. Ulama besar ini, teorinya dia hafal, namun dia gak pengalaman. Maka cari yang punya ilmu, cari yang punya pengalaman. Ada yang punya ilmu, dia teori hafal macam-macam gitu. Terus ditunjukkan misalnya ketika berhaji atau berumrah. Terus Ustaz Hajar Aswad yang mana? Ah, pokoknya teorinya saya tahu, ini teorinya di sini tuh. Kalau sudah punya pengalaman, dia tahu, oh Hajar Aswad itu tandanya itu, ini ada lampu hijau. Wes, paham. Dia punya pengalaman dan tahu dasar ilmu. Maka untuk ilmu misalnya kalau mempelajari haji, umroh misalnya, cari yang punya pengalaman dan itu, dan punya background ilmu. Ilmunya ini didukung untuk mendukung kalau ada hal yang salah, dia bisa jelaskan, oh ini salah kayak gini pak. Pengalaman saja belum cukup. Ya, dia cuma pengalaman aja ini, pengalaman. Nah terus, pak ini saya salah ini gimana ini? Saya kok tarik tawafnya itu sudah 8 kali bagaimana? Ya, paling yang jawab pengalaman, ah sudahlah gak apa-apalah, itu bonus bagi kamu. Jawab kayak begitu. Kalau orang punya ilmu, dia jawab lebih bijak lagi. Oh, 8 tadi kamu lakukan karena apa? Lupa atau ragu-ragu atau bagaimana? Ada jawaban yang bijak. Kalau pengalaman saya belum cukup, masalah-masalah dia gak bisa jawab. Anak sedang futur dan mengerti bahwa Allah tahu bahkan ke depan nanti. Saya saat ini takut seandainya ternyata hidayah saya ke depan dicabut dan takut masuk neraka. Padahal kita tidak tahu takdir kita. Sekarang gak usah takut-takut masuk neraka. Nasib depan kita tidak tahu. Berarti saat ini yang kita ya kita pikirkan, yaitu sekarang berubah jadi baik. Bagaimana biar tidak takut tentang masa depan kita masuk neraka atau tidak? Ya sudah, sekarang jadi baik, pertahankan ini istiqomah. Istiqomahnya bagaimana? rajin terus hadiri majelis ilmu. Maka itu akan membantu antum untuk ini. Baik, terakhir kuis. Satu, sebutkan perbedaan al-alim dan al-khabir. Ya. Allah tahu secara rinci. Terus yang kedua, sebutkan salah satu ayat yang menyebutkan tentang al-alim. Ya. Surat Al-Baqarah kita bahas. Hah? Terus? Yakinnya Allah alimun hakim. Ya wes itu di surat mana-mana itu. Macam-macam nanti. Terus yang berikutnya lagi. Kesimpulannya tentang tiga ayat yang kita bahas apa? Tutup mata, enggak usah lihat depan tulis. Ya. Yang mana saja? Suci yang mensucikan yang mana? Semuanya berarti suci yang mensucikan berarti? Ya, tiga-tiganya tadi. Oh, gampang sekali. Baik, itu saja. Insyaallah kita lanjut lagi pekan depan untuk bahas kitab Syarh Sunnah dan At-Tadhib karya Syekh Mustafa Al-Bukhari. Demikian kita cukupkan, dan Kamis di MPD tetap ada seperti biasa membahas Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar dan Manhajus Salikin karya Syekh Muhammad bin Hasan Sa'di. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.